Chupla, chupla. Kundala kundala ba chol chol nyuki nyuki wa kol kol wa kole pang sekane dadi saratan wa kole pang sekane dadi saratan. Tepuk tangan buat Sila on 7. Iki saka Pak Is mbiyen. Piye wi? Mbiyen begitu pemain suling itu bisa dititeni ketika main dangdut. Ah, bagaimana? Pas jatahnya dia diem gitu, belum main itu gini. Hmm. Begitu jatahnya malah langsung gini. Set. Nah, langsung gini. Sajak mengayun. Nah. Set. Nah, nah, langsung gitu. Wih, nek cirine pemain suling? Ah, suling. Nek cirine penyanyi ono? B. Aku mau ndelok Dek Dutama le nyanyi sing lagune. Ayo Dek tau yo. Ayo Dek Duta. Dut memanggil ngundangi mbah tua gitu. Mbah Tama. Dek Dutai mau nyanyi ono sing lali saire. Apa? Amin juk tengah lagu meng hu du du du du du saire lang boh nanti mesti. Oh ha ha ha. Jangan dengar kayak. Oh ngerti aku. Ini cari DPY ini. Jurina. Ada. Saya ini biar don. Ini apa? Ini mumpung sing meriksa ni akeh. Wile ngeruri sing malek tembok piye yo? Angel. Angel buangan to. Ah, mancik kono apa? Hah? Mancik kono? Ditegur wae apa piye? Dadake pitu cilik-cilik. Ngene-ngene iki. Enggak Mas Dujit, kita kan punya teman-teman baru ini ketekan sedulur ini. Ada Dek Duta, Dek Eros, Dek Patup, Dek Dedot. Eh, kowe ra nang kono kowe. Ayo melu dolanan kene. Ayo iki sak dolanan wae. Moga Mas Eros, Mas Duta sini Mas Eros, Mas Duta. Dek Patup, ayo Dek Patup, Dek Dedot, ayo sini ayo. Oi Dek Ale, Kandela, Kandela, yo yo yo. Ale, ayo Dek Ale Wahyu. Eh, drummer Naif. Sini toh. Eh, ayo, pisan-pisan yo. Tunggu tak gawe Naif sak urip. Ya kita sambut Pepeng Naif. Lho iki kumpulan pemain band kabeh. Eh Doni, kowe ya 17 to mbiyen? Ora. Ning ditokke kowe, kowe ditokke kowe saka 17 kowe. Nang Antoni. Pojok delik nang. Kowe sik-sik kowe nek delok vokalis-vokalis sing ngerti to, ngopo aku ditokke ngerti to alasane. Wah, ya ngerti. Ngerti to. Iki masalah nganu e. Masalah mapping. Kok mapping piye? Mapping iki lak urusane karo geografi to. Heeh. Geografi lak urusane karo wajah. Wajah. Ha iya, Pak. Dan wajah win jen rotot kos. Wih, kowe kelingan ora jaman isih nang 17. Lumuntu kaya teletrong, kaya teletrong. Aku mau mereka bene sithik kok, aku kan akeh. Oh, ayo. Saiki jak dolanan. Jak dolanan. Dek Pepeng. Dek Wahyu kene, Dek Wahyu kene. Pepeng Naif ya. Eh ketuan. Ketuan. Oh, eh. Ora ya tetep melu iki. Ngundak rano sing iso basa Arab iki nganggo basa Arab. Eh kowe melu. Aja sik iki ketuan meneh iso itu. Ora nek kae yo ben kae ngono. Ora apa. Eh nggo hiburan kene bayane jenenge sih. Ya ya nggo hiburan ya. Timbang tak foto lho kowe. Nggo hiburan ya. Nang omah ra tau dolanan nang kene ra dijak dolanan. Nang kene seneng-seneng karo kancamu. Timbang ning omah. Monggo maju. Monggo, monggo. Eh, saya ya. Til. Iki dadi ngene, Mas. Kanca-kancaku kabeh. Oh, kowe hoote. Hoote. Iki kabeh iki kanca-kanca kabeh. Iki ak dhewe. Wis kene wae padha wae ak dhewe. Iki ming menerangke dolanan kuwi sesuatu. Anak ngendikane Mbah Nun biasane sok wong sepuh-sepuh jaban biyen iki nyimpen piweling, nyimpen ilmu, nyimpen pituduh nang nggon jeron lagu anak-anak. Kenapa? Nah, supayane kuwi iso umure dawa, mula disimpen nang nggon lagu anak-anak. Lah saiki sareh ning adik-adikku iki wis do kumpul karang yo cah pop, cah remaja now, ngono. Saiki tak jak dolanan sing jaman old. Ngono. Arane kuwi lepetan, ngono. Wis ora sanggup waduh, Dut. Ini madep rono sik, madep rono. Gantengan. Gantengan. Ngrungokne, ngrungokne. Kowe cah Taman Sesolo, kowe anggere anggere ra iso muni nembang tak. Apa kuwi? Wah, ning brobo sangel kuwi. Mesake panggunge ambrol. Wis to? Piye? Yo. Dilewak direwangi nyanyi nggih, Bapak-bapak. Yo. Ngene, ngene, ngene sik. Ayo. Lepetan, lepetan anu dari anu culi janur kuning aning setibali lumotan dan mati o kembang serikatan. Lepetan, lepetan anu dari anu culi janur kuning aning setibali lumotan dan mati o kembang serikatan. Lepetan, lepetan angu dari angu culi janur kuning jening setibali lungo tandak mati o kembang sikatan. Lepetan angu dari angu culi janur kuning aning setibali lungo tandak mati o kembang sikatan. Mu medasku ibu sing tengri ko anu je saged mersani menika nggih. Saged. Oh nggih. Ngono ana sorote kok. Ha nggih. Ana pet di film kok iki. Di film. Di desa. Wih, aku cah tuwa ya men. Ah iki ngene. Ha piye piye. Jelasno. Eh? Jelasno. Ora aku sing jelaske biasane. Oh ngene. Cangkemmu lho apik ngene. Al-Fatihah. Bajikur cah saiki kon ya wis ras. Ngene. Ini kelihatannya sederhana seperti ini ya. Ono tembangi, terus ono gerakane hananging kata tadi. Ini ngemu pituduh atau filosofi yang tinggi. Kayak tadi Mas Patuk ini nomor sing. Mondok ono sing arep salah ora? Tadi ada yang salah enggak? Salah enggak? Oh, wah. Ono. Ono sapa? Mas Patuk iki. Patuk. Oh. Gitaris sik. Arepmu beng meneh kok dhek kok. Ini sebenarnya kelihatannya sederhana seperti ini. Tetapi kalau tidak ada koordinasi, kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kerelaan, kalau tidak ada saling mengisi, saling memahami. Rusak, rusak. Kuwi kaya ning Jakarta mbiyen. Eh saiki. Kuwi nek coro Arab iki. Oh. Iya, so Arab. Aku apal. Ayo Dik, ayo. Aku apal yo mung kuwi. Ya ming cetah sabum jami'an wa qulubuhum satta. Oh. Artine engko Mbah Nun. Lah, kuwi. Dadi ketoke dadi siji dakik-dakik ngono ning jane urip dhewe inci-inciman terus wah iki aku ora gelem nek sing iki kan aku ngarep dhewe. Ora gelem nek dipimpin Joko kae. Wah, aku kudu gawe koalisi dhewe, gawe geng dhewe dan sebagainya. Lho, ning didelokne wujud akhire piye iki? Wujud akhir. Ah, wujud akhir. Ketoke gandengan. Ketoke gandengan to. Ketoke gandengan. Nek ana sing ikhlas ora? Cek cek, ha piye? Nek ora ikhlas, detile wae ora padha. Iki nek dipirsani kalau dilihat, tangan kiri pasti di depan. Bener ora? Aku iso bener iso. Aku gini nih. Lah kayak contoh saya ngambiar kayak kayak Seventeen Murtad. Ini contoh saya ngambiar. Ya. Orang sangguyu ros. Lah artinya sesederhana ini dulu mbah-mbah kita itu nyimpen atau ngandani ngajari nuturi hanya lewat hal yang sesederhana ini. Kira-kira ngono kuwi. Coba saiki dijelke alon-alon. Dijelke alon-alon. Iya ngalah. Iya. Apik ta? Rak ya dhewe sehat ta? Heeh. Ora mungkin ditemokke ning sela apa ning letu ta ngene iki. Ora ono. Coba Dut, sesuk nek sila konser dingenekke penonton ngono mawut jelas mawut. Aduh. Ayo lepetan. Apa tuh lepetan? Ora. Apa? Ora penonton Don, Doni. Penontonnya kan lepetan ning lagune Sepia. Lemu bengsuwe telung dino lagi rampung. Saiki dolanan meneh wae dijalanan. Ya, ayo teruske, teruske. Heeh. Oi kita samuran yo keke aja muro apa kok sak melu melu kowe melu sak melu Jamur apa ras? Kendi borot. Wah langsung kendi borot. Ayo orang melu ya, ayo iya orang melu dadi. Siapa bu? Wah nyangan-nyangan sa. Oh ya, ape ape ape ape. Oh iki sengki cit. Sengki nanti kendi. Iki se ada kendel boron ada gentong ambyar ya ada kendel ya. Buat teman-teman ini jangan di upload di YouTube karena pengaruh ke fannya Sila on 7 sesok rapayu ya. Ora apa-apa malah wih ternyata Sila on 7 iya bisa nguri-nguri kabudayan bisa nguri-nguri kabudayan bisa ngomong wong edan orang itu kan bisa lu apa menahi semra-semri jamur apa duta apa ya ketek mene ketek mene ketek mene ketek mene ketek mene ketek mene hei Don piye apa kuwi sing ngisore ale kuwi ora menek ketek e kok ketek setruk oh gorila lempoh King Kong diabetes. Wow, ayo wes, ayo wes. Ada tinggi ya toh? Iki Leto karo Sila ra tahu lho gini. Ra tahu. Biayaan pecicilan nanti munggah rijing. Ora. Lho nek kei kanjeng iso ngene iki nek Leto karo Sila sesuk nganggo permainan api yo. Oh, nganggo permainan api ngobong penonton bareng. Ngobong penonton. Muntal bensin. Semprot semprit. Jamur apa jamur kulkas? Sek iki perlu dicek ini, Bro. Ya, mah kok. Sek kowe jamur kulkas kok ngene iki piye? Kok buka kulkas. Oh, buka kulkas ngono kuwi. Kok penari balik. Karena gini, jamuran itu juga mengandung apa ya? Imajinasi. Imajinasi. Imajinasi. Jamur kulkas, kulkasmu ngono. Lah kok kowe ngono? Kowe delok nang toke lho, kulkas dua pintu lah ngene iki. Oh, heeh. Kowe berapa pintu, Dut? Satu pintu ya, satu pintu gue dua pintu. Nah, iki patok. Aku yang ngene iki ngopo? Kulkas pirang rekaat iki? Hah? Kademen. Kademen. Oh, kademen. Oh, nek nang jero kulkas ki adem. Oh, adem. Tarane aku ya iso nek ngono. Piye iki? Ini. Apa cenangan iki? Kulkas ambruk. Persepsi yo, imajinasi yo. Lho, makane kadang-kadang iki kita perlu ngene iki berkumpul sesama jaman cilik soalnya saiki wis ra ono sing dongo wis ra peduli dadi ngene iki kepedulian karo kanca sesama kanca yeah. Oh ngerti oh nek jamur kulkas iki ono oh nek jamur ketek menek ketek iki apa menek iki piye aku kudu ngerti kendil iki apa borot iki piye soalnya ono saking tuwane wis ora duwe kendil ora duwe borot rayeye rayeye klep klepe dol del ini yang ini caranya cah saya ini halde halde halde tapi gini bro gimana gini Sila on 7 ini itu termasuk salah satu tonggak sejarah musik di Jogja. Oh, tepuk tangan iya benar iya dulu sebelum berdini karena yang bikin album ke Jakarta terus bikin album dan laku pertama kali secara industri. Secara industri itu ya Sila on 7. Oh nah kalau gak ada Sila on 7 mbok yakin Rano 17. Lah nek vokalise 17 kuwi kalau Sila itu tonggak vokal bekas vokalise 17 ki nunggak. Ayo ora lulus. Ning anu Don. Ana saingane nek Salon 7. Nek Salon 7 iki album pertama kan. Ono ne. Apa? Albume Junaidi iki yo njeblok. Wah. Junaidi iki sing Aku duta karo Eros mesti ra ngerti Junaidi kok mesti ora ngerti kok. Ngerti ra? Ngerti. Mas Jun, Mas Jun. Mbah Geol kuwi, Mbah Geol. Sik, matur suwun Eros duta. Terima kasih Mas Eros. Terima kasih Mas Jun. Mas Patul. Ora matur kene bae, kene ya ora apa-apa. Wis jape mete kok. Heeh. Iki sik isih ana lho iki engko. Bar iki engko anggo mlundung-mlundung salto saka dhuwur kono engko bar iki dolanan. Mbah Geol. Ha nyen preksa sik. Niki Mbah Geol dalam rangka di anu ajar sinau dari simbah-simbah itu loh. Dari hal-hal yang bersifat masa lalu itu kan perlu kita sinaoni to, Pak. Lho, kok sik ning jajal. Sik iki serius iki. Ora iki serius aku. Sik Mbah Geol, wis cepet gek ngomong to ora mikir pemeng dos repot wae piye iki ayo sik. Heeh, piye. Repot iki nesu iki. Keras iki koyo DPR keras ya, saya ngomongannya keras. Aku ke wong tua ora iso nangkap limu doting serowet kuwi mau. Loh. Kuwi ora ngerti to? Mboten. Kendil borot, aku ketoke meneng-meneng borot lho aku. Jit rembes jit. Oh, wah, rejek, rejek. Rejek. Soalnya ana telung perkara niku, Mbah. Oh, piye sik sik. Bar borot mau njuk nabrak-nabrak mboten. Ayo, saya selesai. Ngeten Mbah, jenengan kan nganu napa generasi zaman old. Iya, saged niroke kula mboten. Saged ngikuti yang zaman-zaman sekarang mboten. Niroke sing pindi? Sing piye? Ah sing mau rika sing lagune iki. Wah. Aku lagi seneng karo lagumu. Marun Fest. Kepencut aku karo lagumu. Ayo coba. Kaya jago kluruk. Coba. Kekinian. Ah. Kowe ngomong ketinggalan zaman. Oh, kekinian iki apa? Nganu apa sik sik kekinian sing piye to? Yo, kekinian sing orang biyen ngono. Heeh. Iki conto cangkeme cah zaman now iki. Ah, kuwi yo cangkeme jan elek kuwi. Mula ditokke. Ora urus. Heeh. Ora urus. Ora urus. Ngece nek karo wong tuwa. Mboten ngece kula niku mboten ngece. Nyepeleke. Mboten nyepeleke wong iku bar uu terus ura-ura. Kowe ngakon aku nirokke nyanyianmu sing aku yo pancen seneng kuwi. Terus aku nganggo ura-ura yo pancen ngono kuwi prilakune wong jaman old. Ya nah. Nganggo melet. Sebab aku kelingan karo zamane aku mbiyen cilik. Iki pendak dino sing dilakoni sing gak rungokke iki ya ngemu ura-ura wong kuwi warisane para leluhur. Sing kudu diuri-uri. Ah rungokke. Pengmu lho jembeng. Ming iso nyanyi cara Inggris e bagus iki. Gaya ya, Mbak. Iki lho sak jaman no ngene iki. Lah ya kuwi to. Ora gelem nyinau hal-hal yang bersifat masa lampau. Ya. Hal-hal yang sebetulnya ngemu pitutur yang luhur dari simbah-simbah kita, nenek moyang kita. Iya toh? Kudu sinau zaman lampau. Paribasane wong manah Nak ngene carane ora power kowe, ora efek kowe. Kudune piye, Bung? Kudu gelem nyinau zaman-zaman sing sadurunge, sadurunge, sadurunge, sadurunge, sadurunge. Ha kowe sing mau eling-eling sing mau ngeten ming zaman sing wingi sore wae. Oh. Sing diingetne ming ke zaman reformasi paling enggak. Zaman-zaman sebelumnya lu tau. Ora ora. Apa meneh nyinau zaman tahun 76 ana apa? Apa meneh nyinau tahun 45 ana apa? Apa meneh nyinau zaman 28. 28. Sumpah pemuda. Apa meneh nyinau zaman sing luweh tuwa meneh? Zaman Mataram, zaman Demak, zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Medang. Tekan zamane bapa kita kabeh. Nabi Adam alaihi salam. Misetek, iso nyanyi cara Inggrisnya Mbah Gusi. Mbah Gusi, kan ngono kuwi kok. Dadi narike Mbah piye narike? Sing Mbah Gusi iki basa Inggrisnya apa, Jal? Mbah Gusi. Oh, Mbah Gusi. Handsome. Ah, handsome. Dadi le narik, Mbah. Narike piye? Ah, narike piye? Supayane iki mulai ibarate nek awak dhewe ming sinaune sithik, ming eling sing wingi-wingi tok. Menarik maksud mula panahe ming mak. Kudu gelem narik sing panjang kedawa ke zaman lampau kowe supaya mata panah. Ayo cekel. Mlotrok meneh kok ya iki. Nak le narik mundur ki dawa, ora ming mak crut ke mau dawa. Mula mata panah akan meluncur ke depan. As. Yes. Mata panah akan meluncur jauh ke depan. Kalau kamu mau sinau masa lampau, kamu akan menjadi pemimpin di masa depan. Menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Tidak hanya sekedar menjadi generasi penerus, tapi generasi baru yang akan mengisi Indonesia. Aku gak takon saya ini. Sek, sinau niku mempelajari zaman-zaman dulu itu. Itu apa saja, Mbah? Maksudnya dari lagu bisa ndak? Ya warna-warna. Warna-warna. Soalnya gini. Saya itu sing tok ajari itu lho. Ya itu salah satu pelajaran. Tapi mengingin zaman semono kuwi ana mestine jeneng wong sinau iki mesti entuk ana sing entuk apik, ana sing entuk elek, maksudnya pelajarane. Lah nek awak dhewe wis entuk sing elek, ya saiki dirubah ben dadi manusia baru. Rak yo ngono to, Bung. Lah yo wis ning. Ya kudu nyinau sak sembarange termasuk lagu-lagu, prilaku mbah-mbah kita zaman biyen piye sing leluhur sing apik ditiru, sing kurang apik ora usah ditiru. Mendem jero mikul dhuwur rak ngono. Nggih. Saiki dicontoni, Mbah. Zaman 66. Contone piye? Contone, Mbah. Rasa dadoh iki panjenengane jane njaluk zaman tahun 76. Jenenge aku pas nalika aku isih cilik mbiyen remaja. Ya, saya masih jadi yiyit. Nalika kuwi aku yo kelingan ono lagu-lagu zaman mbiyen. Contone ono lagu sing surasane ngene iki lho. Pripun? Kepalkan tinju kita. Ayo terus maju. NASA kok bersatu, singkirkan kepala batu. NASA kok satu kita, sosialisme pasti jaya. Ono meneh jamane karena aku biyen urip nang liungan Muhammadiyah. Awas lho kowe aja ngarani aku wong PKI lho. Jane mau antemi kowe rasa jawab meneng. Ono meneh lagu-lagu sing liungan Muhammadiyah. Pih. Pemudi Muhammadiyah. Pemudi Muhammadiyah. Oh, coba lagune. Jilu. Nasi yang bersimbol padi. Dikide tiap hari. Kemuliaan Islam dicari. Bekerja di kemari. Nasi yang bersimbol padi. Simbol kumpulan putri. Kupeti memberi bersatu di dalam nasi dari putri Aisyah. Simbolnya hati berbahagia untuk umat seluruh dunia. Satu. Ini lo, ini Bung. Pertanyaannya adalah apakah saudara-saudara Muhammadiyah sekarang ini masih kenal lagu ini? Wis sing lagi tak omongke. Heeh. Saiki coba takon simbah-simbah putri. Apa ana sing isih kelingan lagu kuwi? Nak simbah-simbah putri aku yakin isih ana. Masih. Ini nak pemudi-pemudi Muhammadiyah sing sing istilahne Nasiatul Aisyah kuwi zaman saiki mesti oke sing ora ngerti bahkan mungkin do ora ke kenal. Kenal yo. Ane contoh wi. Bener mungkin sing kenal malah lagu Sepia. Sepia. Wi lagu apa kowe wong sambat? Atau tuwa sale tuwa yo ora ngerti lagu Sepia ora ngerti. Ono lagu Sepia. Kaya wong ngemis e. Dan nyuwun bareng-bareng dan yang sodoten. Eh, tak ada nih. Nah orang melak orang kayak kayak wong men kayak wong memedi ya. Oh toh yu. Biar ono radio, ono sandio radio toh yu. Putri. Putri. Wes selesai oke oke. Ya ya. Ono lagu sing ames-ames. Aku sing tak jaluk. Ayo. Lakonono. Aku takut. Ya. Ayo do, ayo do. Aku kan menang ya mau. Dang ya. Do. Mulai ajari. Do. Yo do. Oh ya. Siji loro telu. Yo podo dolan ning Demak ijo ayo jo. Jodaan ku ayo ku. Kusir jaran ayo ran. Rantai kapal ayo pal. Palu warit PKI ayo iji. Iwa bagi ayo bintang sabi. Masumi ayo minang jigo ayo go. Godok nilo ayo lo. Lodo mendem ayo dem. Demok silet kudikan. Wah, Messi banter banget ngomong demok silet. Wah, banter banget deh. Apa? Demok apa lah? Demok silet kudikan. Wih. Messi yang ngerti silet. Pengaruhi anak zaman no. Sik ya le, Simba tak nganggo tesmak sik. Nih, liane bro. Paham. Paham ya? Kacang-kacang, Pak Yu. Paham ya, Yu ya? Jokleru ya? Ngeliatan li. Oh, Jokleru, tari Bali lu. Siji loro telu. Esok-esok tuku lengo nyangking botol. Konco. Konco lawasi jatulan menyangkali. Pelem. Awalem iku kecuting luwihi jeruk. Tumo. Tumo iku manggone ono ing rambut. Jempol. Jempol sikil lodal adil keno patil. Itu. Itu kuwi nggo dolanan ora apik. Tempolong. Tempolong yang dikeret beset ke kulit. Silet. Silet iku dicupo ojo dicawuk. Gawang. Gawang bal-balan jaringe arep ridil. Pentung. Pentung wesi gong gepuk singgo korupsi. Wes jale ya. Matur nuwun nggih, Pak. Lah, matur nuwun. Nah.